aku hanya hamba-Mu. Aku hanya hamba-Mu. Cinta kau belenggu hidupku, ku menyerah padamu. Ku menyerah padamu. Ku tak mampu melawan maumu. Ku hanyalah milikmu. Takkan mungkin ku tentang sujud di kakimu. Cinta kau rawankan hatiku. Aku hanya hamba-Mu. Aku hanya hamba-Mu. Aku bersujud di kakimu.